لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَا يُغْلِي الْفَلَاحَ بِيَلَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Dan yang jelas, seoptimal apapun, semaksimal apapun kita dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk betul-betul memenuhi hak Allah untuk disyukuri dalam nikmatnya. Dan di antara nikmat Allah yang sangat agung adalah ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia bisa berada di majelis ilmu, majelis ilmu yang disebutkan sebagai salah satu riyadun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga yang para malaikat mereka mencari majelis ilmu, meletakkan sayapnya ridha terhadap apa yang dituntut oleh para talabul ilmu. Majelis yang mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang kemuliaannya, ya, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu tersebut, diliputi oleh ketenangan, dikelilingi oleh para malaikat, dan yang lebih dahsyat daripada itu adalah dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut, memuji majelis ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, kepada siapa-siapa yang ada di sekitar Allah dari para malaikat. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja, tetapi Allah berikan ya, kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Dan itu kita lihat ya, tidaklah banyak orang yang diberi taufik untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk bisa dia meraih keutamaan majelis ilmu dan menuntut ilmu yang diajarkan di majelis tersebut. Maka bagi kita yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bersabar ya, di majelis ilmu, jangan sampai kita lalai untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menilai kita sebagai orang-orang yang lalai, seorang yang kufur, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kurangnya kita dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat manusia di dalam hadisnya, nikmatan magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang banyak sekali dari kalangan manusia lalai terhadap kedua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal farag, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Seorang tidak akan merasakan nikmat sehat kecuali ketika dia sakit. Seorang tidak merasakan nikmat waktu luang kecuali ketika dia berada di tengah-tengah kesibukan yang tidak bisa dihindarinya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yaitu seorang itu dia lalai terhadap nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya kecuali setelah Allah cabut nikmat itu darinya. Maka ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita berharap dan berusaha untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, terkhusus dalam nikmat talabul ilm. Jangan sampai nikmat talabul ilm, nikmat bermajelis ya, di majelis ilmu, dan alhamdulillah begitu mudahnya bagi kita sebenarnya begitu mudahnya bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Sekali lagi, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dari bersyukur kepada Allah, Allah cabut nikmat tersebut, setelah itu baru kita menyesal. Menyesal. Ya, tidak ada lagi tempat untuk bermajelis. Menyesal. Dahulu begitu mudahnya dia untuk bermajelis, tapi dia lalai akan nikmat tersebut. Jangan sampai, waliyadu billah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Insyaallah mulai malam ini, dan saya di sini sebagai pengganti dari jadwal yang sudah ada, yaitu jadwal Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah, dikarenakan beliau tidak bisa hadir, maka insyaallah mulai malam ini dan seterusnya setiap jadwal yang tidak bisa diisi oleh pematerinya, insyaallah akan tetap ada penggantinya. Ya, dalam rangka kita bisa terus komitmen di dalam bermajelis ilm dan tidak terputus. Apakah itu nanti saya yang menggantikan atau asatidah yang lainnya yang ada di sini, insyaallah taala. Adapun saya pribadi, insyaallah akan membacakan suatu risalah. Ya, ini akan saya baca ketika menggantikan jadwal yang kosong, dan juga akan saya baca juga insyaallah taala pada hari Sabtu dan Ahad ba'da zuhur, yaitu kitab yang berjudul "200 Tanya Jawab dalam Perkara Akidah". Di dalam atau juga memiliki judul "A'lamu Sunnatil Mansurah li'tiqadi Taifah An-Najiyah Al-Mansurah", karya Syekh Al-Hafidz Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya, saya ulangi bahwasanya ini akan dibaca insyaallah taala ketika saya menggantikan jadwal yang kosong, dan juga insyaallah ketika hari Sabtu dan hari Ahad, ya, ba'da zuhur insyaallah. Adapun hari Senin sampai Kamis, insyaallah kita akan membaca Riyadhus Shalihin untuk ba'da zuhurnya dengan tariqah, dengan cara yang seperti biasa yang telah berjalan, yaitu insyaallah sekitar 15 sampai 20 menit ya, lebih dan kurangnya setiap harinya kecuali hari Jumat insyaallah taala. Adapun jadwal saya yang Kamis malam, karena kemarin juga alhamdulillah sudah selesai kita dari membaca risalah tafsir kalimat at-tauhid, mulai Kamis malam besok insyaallah taala kita akan membaca ya sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang berjudul Durusun minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan kopian kitabnya silakan menghubungi Ustaz Zaid hafizahullah taala. Jadi juga kitab ini kalau bagi siapa yang mau mengkopi nanti persilakan. Kitab ini sebagaimana yang telah disebutkan ditulis oleh Al-Syeikh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebagaimana nama beliau yaitu Hafidh, seorang yang menghafal, begitu juga keadaan beliau ya, isim ala musamma, dikenal karena hafalan beliau yang begitu luas, ilmu beliau yang begitu luas ya, beliau merupakan qarin, teman sejawat dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, sama-sama berguru di hadapan Syekh Al-Qura'awi rahimahullah, yang disebut sebagai Al-Mujaddid, pembaharu di selatan Saudi Arabia ketika itu. Dan beliau rahimahullah ta'ala yaitu Syekh Hafidh Al-Hakami dalam usia yang relatif muda sudah menghasilkan berbagai macam karya, dan Allah takdirkan beliau rahimahullah wafat dalam usia yang relatif muda, yaitu sekitar 35 tahun. Ya. Sekitar usia 35 tahun beliau wafat. Ya, dalam keadaan usia yang relatif singkat ini, ya. Kalau ana survei sekarang ini mungkin 50% ke atas sudah di atas 35 mungkin. Ya. Kira-kira karya apa yang sudah antum hasilkan? Ya, kalau ana kurang setahun, 34. Ya. Dalam usia belasan tahun beliau sudah menulis karya-karya yang subhanallah menjadi rujukan ulama saat ini. Ya. Beliau mempunyai kitab Sulamul Wusul dalam perkara tauhid dan syarahnya Ma'arijul Qabul. Ya, begitu juga apa yang kita akan baca ini insyaallah taala. Dan banyak karya beliau. Apakah itu dalam bidang tauhid, akidah, fikih, dalam bidang usul fikih dan lain sebagainya. Dalam usia yang sekali lagi relatif singkat, 35 tahun. Ya. Beliau meninggal dalam usia 35 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan umur beliau barakah dalam usia yang ya relatif singkat bagi ukuran kita saat ini. Ya, berapa banyak karya yang telah beliau hasilkan. Baik, kita akan membacakan mukadimah yang beliau sampaikan. Ya, mukadimahnya kita baca selintas saja, kemudian kita sebutkan intinya. Setelah itu kita masuk kepada inti kitab insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamma indah tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bal ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahum al-khiyarah. Subhanahu wa subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsan alladhina la yanharifuna ani sunnah wa la ya'dilun bal iyyahu yaqtafun wa biha yatamassakun wa alaiha yuwaluna wa yu'aduna wa indaha yaqifun wa anha yadubbun wa yunadilun wa ala jami'i man salaka sabilahum wa qafa atharahum ila yawmi yub'athun. أما بعد فهذا مختصر جليل النافع عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. Syarahtu fihi umur al-iman wa khisalahu wa ma yuzilu jami'ahu aw yunafi kamalahu wa dhakartu fihi kulla mas'alatin mashubatin bidaliliha liyattadih amruha wa tatajalla haqiqatuha wa yubayyan sabiluha wa qtasartu fihi ala madhabi ahli sunnah wal ittiba' wa ahmaltu aqwala ahli al-ahwa wal ibtida' idh hiya la tudkar ila lirraddi alaiha wa irsali sihami sunnah alaiha wa qad tasadda li kashfi awariha al-a'immatul ajillah wa sannafu fi raddiha wa ib'adiha al-musannafatil mustaqillah ma'ana didda yu'rafu bididdih wa yakhruju bi ta'rifi dhabitihi wahdah fa idha tala'ati syamsu lam yahtakir innaharu ila al-istidlal wa idha istabana al-haqu wa attadaha fama ba'dahu illa al-dhalal ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه ثم أرتفه بالجواب الذي يتدي الأمر به ولا يشتبه وسميته أعلم السنة المنصورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير وإليه المرجع والمصير wa huwa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwani fi din azzaqumullah, di dalam pembukaan ini beliau menjelaskan sekilas tentang buku yang atau kitab yang akan kita baca ini, yaitu beliau tulis secara ringkas yang terkandung di dalamnya tentang kaidah-kaidah yang ada dalam agama kita, perkara-perkara prinsip dari permasalahan tauhid yang merupakan dakwah para al-anbiya war-rusul. Begitu juga beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan bisa menghilangkan tauhid tersebut atau menafikan kesempurnaannya. Dan setiap permasalahan beliau sebutkan dengan dalil-dalilnya, dan beliau cukupkan dengan di sini penjelasan dan akwalnya para imam ahlu sunnah wal jamaah, yang insya Allah dengan kita mengenal al-haq yang terang, fama ba'daha illa dhalal, tidak ada yang setelah itu kecuali kesesatan. Dan beliau menulis risalah beliau ini dengan tariqah soal wa jawab, dengan cara tanya dan menjawab. Beliau membuat pertanyaan kemudian beliau jawab, karena ini adalah salah satu metode di dalam pengajaran, yaitu dengan tanya jawab, yang akan lebih menjadikan seorang yang mempelajarinya lebih memperhatikan daripada ketika hanya dijelaskan begitu saja. Qala as-su'alul awal, kita masuk kepada soal yang pertama. Ma awal ma yajibu alal ibad, kewajiban apa yang pertama-tama menjadi kewajiban bagi al-ibad, bagi hamba-hamba Allah. Kita pahami dulu pertanyaannya, apa yang menjadi awal kewajiban bagi para hamba. Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Yaitu kita, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, awalu ma yajibu alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu wa akhadha alaihimul mithaq bihi wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahu alaihim. Awal yang menjadi kewajiban bagi para hamba adalah ma'rifah, mengenal, mempelajari, mengetahui perkara alladhi khalaqahumullahu lah, yang menjadi sebab kenapa Allah menciptakan mereka, yang menjadi hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Ini yang harus pertama kali kita pahami. mengenal apa yang menjadi tujuan dari kita ini diciptakan. Ya. Karena kita tidak diciptakan abasa. Ya, tidak diciptakan sia-sia saja. Ya, la yus'al wa la yu'mar. Tidak ditanya, tidak diperintahkan, wa la yunha, tidak dilarang. Kita diciptakan untuk suatu tujuan yang akan dijelaskan nanti. Ya, yang untuk mencapai dan merealisasikan tujuan tersebut, akhadha alaihimul mitsaq. Ya, Allah jadikan perjanjian antara kita dengan Allah. Begitu juga Allah utus para rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan nar. Dan dengan karena tujuan tersebut Allah ciptakan dunia. Allah ciptakan surga dan neraka. Wabihi huqqatul haqqatu wa waqa'atil waqi'ah. Ya, dan dengan sebab tujuan yang ingin dicapai tersebut, ya, huqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'ah, yaitu ditegakkan hari kiamat. Ya, al-haqqah, al-waqi'ah, ini adalah nama-nama lain dari hari kiamat. Ya. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin. Wa tatayaru suhufu. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adah. Wa ala hasbihi tuqsamul anwar wa man lam yaj'al Allah wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Untuk urusan tujuan ini tunsabul mawazin, Allah pancangkan al mawazin, timbangan-timbangan nanti di akhirat. Watatayar suhuf, ya. Dan suhuf yaitu lembaran-lembaran amalan catatan kita, ya, akan dibagikan kepada kita. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adah. Ya, dan berdasarkan ini nanti, ya, takunu syaqawah was-sa'adah. Ya. Apa yang terjadi pada setiap hamba? Apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan atau justru dia mendapatkan kesengsaraan? Wa ala hasbihi tuqsamul anwar. Dan sesuai dengan kadarnya masing-masing ketika seorang merealisasikan tujuan ini, ya, perkara yang menjadi sebab kenapa dia diciptakan, akan dibagikan cahaya-cahaya. Maka barang siapa yang Allah tidak jadikan baginya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Ini yang harus kita pahami dulu, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, apa yang menjadi hikmah kenapa kita diciptakan? Ya, akan diterangkan nanti di soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ya, subhanallah, ini perkara yang dasar. Ya, mungkin kalau orang yang pernah belajar psikologi, ya, awal pertanyaan apa? Siapa aku? Ya. Ya. Siapa aku? Ya, pertanyaannya mungkin sederhana. Dan kalau orang tidak mengenal agama, jawabannya bisa bermacam-macam. Ya, apa yang menjadi tujuanku? Apa yang kenapa aku hidup? Ketika orang kembali kepada Al-Quran, dia akan gampang untuk menemukan jawabannya. Ya, kalau dia sudah menemukan jawaban yang benar, ya, paling tidak dia akan melakukan apa yang menjadi hikmah dari, ya, dia diciptakan sesuai dengan atau berdasarkan jawaban yang benar tersebut. Kalau jawabannya sudah salah, ya berarti dia melakukan nanti perkara yang salah. Ya. Maka pertanyaan yang kedua, ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahul khalqa li ajli? Apa perkara tersebut yang dengan sebab perkara tersebut Allah ciptakan para makhluk? Ya. Apa perkara tersebut yang dengan sebabnya Allah ciptakan kita? Al-jawab, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat yang 38 dan 39, tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi la'ibin, dalam keadaan bermain-main, ya, hanya sekedar, ya, perkara yang tidak ada tujuannya. Tidak. Ma khalaqnahuma illa bil haq, tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan al-haq, kecuali dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamu, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini harus kita pahami dulu, bahwasanya dunia, ya, dan seisinya alam raya ini diciptakan, ya, bukan dengan suatu tujuan yang tidak jelas. Bukan itu. Ya. Tapi di situ ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dzannul ladzina kafaru. Surat Sad ayat yang ke-27. Tidaklah kami ciptakan bumi, langit dan bumi, dan yang di antara keduanya itu dalam keadaan batil. Ya. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah, ya, persangkaan orang-orang yang kafir. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah ciptakan langit-langit dan bumi bil haqq, dengan al-haq, dan, ya, agar setiap jiwa itu nanti dibalas, ya, bima kasabat, dengan apa yang telah mereka lakukan, wahum la yuklamu, dan mereka sama sekali tidak didolimi. Ya, harus kita pahami, ya, di situ ada hikmah yang sangat besar yang Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, Allah utus para rasul, Allah jadikan hari pembalasan. Ada yang mendapatkan kebahagiaan, ada yang mendapatkan kesengsaraan. Yaitu pada ayat terakhir ini jelaskan apa yang menjadi tujuan tersebut. Yang sudah kita ketahui insyaallah bersama. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya, dan diciptakan ya, langit, ciptakan bumi, diciptakan ya, neraka dan lain sebagainya, ya, adalah dalam rangka ya, hubungannya dengan perkara ibadah ini. Apakah sebagai balasan, apakah sebagai ya, sarana yang membantu orang untuk beribadah. Tapi kembalinya kepada perkara ini, hikmah yang sangat besar, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gampang kan tugas kita, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita nanti mengetahui apa yang menjadi hakikat ibadah, sekali lagi, ya, karena sering saya sampaikan orang terdogma kalau yang namanya ibadah itu harus di masjid, ya. Dia sholat, dia ini tidak kerja, tidak apa segala macam, keliru. Ya, kalau dia paham ibadah, apa itu ibadah? Ya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, insya Allah, dia akan paham. Ya, bahwasanya seluruh aspek kehidupan dia, mulai dia bangun tidur, anggap kita mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, sampai tidurnya, ya, bisa bernilai apa? Ibadah. Bisa bernilai ibadah kepada Allah. Ya, orang bangun tidur dia mengucapkan doa misalnya. Ya, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa, doa wal ibadah. Ya. Begitu sampai kamar mandi, dia masuk, dia mau masuk, dia berdoa. Ya, ibadah. Dalam kamar mandi dia ingat bahwasanya hadis ya, larangan ya, ketika bangun tidur memasukkan tangan langsung ke bejana. Dia cuci tangannya 3 kali dulu. Imtisalan li amri Rasulillah. Ya, dalam rangka menegakkan perintah Rasulullah SAW. Ibadah. Ya. Ini sebagai contoh saja. Sampai nanti dia tidur lagi, dia mengucapkan doa mau tidur, dia berusaha mencontoh tidurnya Rasulullah. Ya. Tidurnya seorang yang paham tentang ibadah itu bisa menjadi nilai ibadah. Ketika dia meniatkan tidur untuk ya, dia segar, bisa beraktivitas nantinya, bisa beribadah dengan baik. Ibadah. Kapan itu? Ya, kalau kita memahami apa itu ibadah. Ya, dan selalu meniatkan dalam hati kita apa yang kita lakukan itu adalah ya, sebagai ibadah kepada Allah, membantu kita mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika itu ya, kita akan bisa ya, merealisasikan apa yang menjadi hikmah ya, dari penciptaan kita, yaitu beribadah. Ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makna ibadah yang disebutkan dalam Quran adalah maknanya adalah tauhid, yaitu bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa Taala, mentauhidkan Allah ya Subhanahu wa Taala. Ya, kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di situ salah satu bab ya, yang kurang lebih bunyinya kasratut turuq, banyaknya jalan menuju kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan. Di antaranya adalah apa? Seorang diam. Ya, supaya apa? Dia menahan diri. Lisannya tidak bicara, tangan anggota tubuhnya tidak, supaya orang tidak terganggu dengan dia, dan dia mengharapkan ya ihtisab kepada Allah, mengharapkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Bukan kayak itu ibadah namanya. Ya, sekali lagi ya, bahwasanya kita mendapatkan atau mengetahui hikmah kenapa kita diciptakan, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dunia, ya. Allah tundukkan ya dunia untuk kita agar kita bisa memakai ya dunia sebagai sarana kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Naftafilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.